في هذه الآية أو في هذه السورة ثلاث أمثلة. Ada tiga contoh. Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Hadis salasa majzumun bilam. Wa alamat jazmihi as-sukun. Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Nakra fi syarah. Kita baca syarahnya. Walal jazmi alamatan. أي علامتان أصالة ونيابة. أصالة ونيابة. Yang satu asli, yang satu wakilnya. ولا ثالث لهما. Tidak ada yang ketiganya. Yang pertama السكون. وهو حذف الحركة. Makna sukun adalah tidak ada harakat. Dan ini yang lebih tepat. Artinya, kalau kalian pernah melihat ada tanda baca punder begini, apa itu? Sukun. Ini salah. Sesungguhnya tidak ada alamat. Ini tanda fathah, ini tanda kasrah, ini tanda dhammah. Kalau tidak ada tiga-tiganya nggak ada, namanya apa? Sukun. Berarti tanda-tanda harakah hanya tiga. Al-kasratu, wal-fathatu, wal-dammu. Dhamma, fathah, kasrah. Yang keempat, sukun. Apa itu harakat? Bukan. Sukun itu tidak ada harakat. Mahuwa sukun? Adamul harakah. Sukun adalah hadful harakah. Dibuangnya semua harakat. Enggak ada fathah, enggak ada dhamma, enggak ada kasrah. Berarti sukun. Sehingga di beberapa kitab-kitab tercetak kosong begitu saja. Seperti kalau kalian belajar dulu di dalam Al-Arabiyyah Linasyi'in, Lighayri Natiqina Biha, itu enggak ada sukun. Kosong saja begitu. Enggak ada fathah, enggak ada kasrah, enggak ada dhammah, berarti sukun. Nah, qala dikatakan wal hadfu wa fi bab wa li hadha qaddamahu wa fi babihi wa huwa al-asl fi babihi, dan ini merupakan hukum asalnya tentunya fi babihi, dalam bab masalah alamat jazm. Wa li hadha qaddamahu, oleh karena itu qaddamahu. Emang kalau dalam bab harakah apa yang asal? Ini kan fi babihi wa huwa al-asl fi babihi, dalam babnya. Kalau dalam bab lain, lain lagi. Harakat itu yang merupakan asal adalah dhammah. Dhammah itu huwal asal. Kalau ada gangguan ini, gangguan itu, berubah jadi kasrah, jadi dhammah, dan seterusnya. Jadi kasrah, jadi fathah. Al-asal, marfu'. Atau al-asal, dhammah. Nanti dalam bab lain lagi, lain lagi. Sehingga di sini disebut, huwa al-asal fi babih. Diterangkan oleh pensyarah, fi babihi. Walihada qaddamahu, oleh karena itu didahulukan. Sebagaimana biasanya, para pensyarah, para penulis selalu mendahulukan yang asal, baru kemudian yang naib. Kalau bicara pendapat, selalu yang didahulukan pendapat yang rajih, baru kemudian pendapat yang marjuh. Waqila, waqila, waqila. Dikatakan juga, dikatakan juga, dikatakan juga. Maka kebiasaan ini harus kita ingat-ingat. Sehingga ketika kita membaca ucapan para ulama, kemudian kita ditanya, pendapat beliau mana? Kalau tidak ada keterangan wa aqulu dan saya katakan, tidak ada keterangan itu bagaimana? Berarti yang pertama. Kalau tidak ada keterangan khusus yang menunjukkan pendapat beliau dan pendapat saya, atau yang rajih menurut saya, tidak ada kata-kata itu. Hanya berkata, pendapat ini adalah boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Maka pendapat beliau yang mana? Yang pertama. Biasanya demikian, yang dianggap rajih oleh beliau. Lidzalik qaddamahu. Oleh karena itu didahulukan. Wal hadfu. Yang kedua al hadfu. Wa huwa suqut harfil illah. Yaitu dibuangnya huruf illat. Aw nunur rafa' lil jazim. atau nunnya rafa ketika al-jazim. Baik. Kenapa dia jadi wakilnya? Karena sama-sama dibuang. Yang pertama dibuang harokatnya. Kalau pada mu'tal dibuang huruf ilatnya. Kalau pada amsilatul khamsah dibuang nunnya. Berarti hampir semuanya sama, yaitu dihilangkan. Al-jazm punya beberapa alamat atau dua alamat saja, enggak ada yang ketiga. Yang pertama wal asl adalah dibuang harakatnya. Wan naib anhu al-hadzf, dibuang huruf illatnya. Lam yajri dengan ya menjadi lam yajri tanpa ya. Yad'u dengan waw lam yad'u tanpa waw. Demikian pula pada amsilatul khamsah. Yaf'alun taf'alun wa taf'alina. Lam yaf'alu nunnya hilang. Lam taf'alu nunnya hilang. Anti lam taf'ali nunnya hilang. Maka persamaan antara al-asl wal naib huwa sama-sama menghilangkan sesuatu. Al-asl menghilangkan harakat, yang kedua menghilangkan huruf illah, yang ketiga menghilangkan sukun. Menghilangkan nun. Baik, kembali kepada kitab. Wa huwa naibun anhu fayakunu far'an 'anis sukun. Karena dia naib, maka dia sebagai cabang dari sukun. Fa amma sukunu fayakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' al sahih al akhir. Adapun yang pertama yaitu sukun adalah menjadi tanda jazm dalam fi'il mudhari' yang sahihil akhir. Harus diberi penjelasan. Mudhari' yang sahihil akhir. Karena kalau mu'tal, tidak dengan sukun. Tapi dengan hadf, halfir, harfil, illah. Hadfi harfil illah. Berarti harus dikasih keterangan ini. Kalau fi'il mudhari' saja salah. Sukun, takunu alamatan lil jazmi fi fi'il mudhari'. Titik sampai situ. Salah. Tidak semua fi'il mudhari' dengan sukun. Fi fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Sahih akhir artinya tidak mu'tal. Bi kasr al-kha wa huwa ma laysa akhiruhu harf 'illah. Dikasrahkannya kha sahihil akhir. Bukan sahihil akhir. Sahih yang lain, bukan. Sahil akhir. Yani, akhir hurufnya mu'tal. Mau awalnya mu'tal, mau tengahnya mu'tal, mau ini tidak jadi masalah. Tapi kalau akhir, masalah. Huruf pertama disebut fa'ul kalimah. Huruf kedua disebut ainul kalimah. Huruf ketiga disebut lamul kalimah. Fanaqul. In kana lamul kalimah huruful mu'tallah, fanaqul hadihi fil mudhari' al-mu'tal al-akhir. Mu'tal akhir. Dan ini saja yang dikecualikan. Adapun fa'ul kalimah mu'tallah atau ainul kalimah mu'tallah, tidak peduli, tidak merubah. Tetapi kalau yang terakhirnya mu'tallah, baru merubah. Apa yang awalnya mu'tal? Contohnya, wa qa'a, waqa'a, yuqi'u, waqa'. Apa yang tengahnya? Harful illah. Hah? Bukan salah. Salah hamzah. Qala. Naam. Qul huwallahu ahad. Atau lam yaqul. Dengan hadzf atau dengan sukun? Hah? Dengan sukun. Tidak ngaruh kalau tengahnya yang mu'tal atau awalnya yang mu'tal, enggak ngaruh. Lam yuqa' Tetapi kalau akhirnya da'a dengan hamzah, roma dengan alif bengkok, da'a yad'u roma yarmi. Ada lagi? Alif, alif bengkok, apa lagi? Contohnya. Nah, al-muhim, kurang lebih demikian. Kalau ini, maka ketika jazm, yad'u menjadi yad'u. Tetap dia ain, tetap kedengaran suaranya dhammah, tetapi yang hilang, wawnya. Hilang. Tidak ada. Demikian pula, yarmi. Lam, yar, mi. Tetap kasroh dia. Tapi ya-nya, hilang. Ayib, kita lihat. Wa i'rabuhu. Sebentar, ada yang ketinggalan tadi. Ma laysa fi akhirihi harfu 'illah. Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Masih ada syarat kedua. Yang tidak bergandeng di belakangnya sesuatu. Jadi fi'il mudhari' masih belum selesai. Kapan sukun menjadi tanda jazm? Al-jawab, sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang mu'tal, yang tidak mu'tal lil akhir dan tidak berkait di belakangnya syai'. Apa syai'? Hah? Mimma yujib bina'ahu ayyan aw yanqul i'rabahu. Syai' amun, dia umum sifatnya. Tidak bergandeng dengan sesuatu apapun. Kadang ada sesuatu yang menjadikan dia mabni. Fil mudhari kalau bergandengan dengan dia jadi mabni. Kadang ada yang memindahkan jazmnya. Tadinya sukun menjadi hadfu nun. Berarti dua ini apa? Satu nunun niswah dengan nun. Hah? Ta'kid. Yang kedua nun pada amsilatul khamsah. Kalau bergandeng dengan ini, maka nanti jadi masalah belakangnya. Akan berubah i'rabnya. Berarti berapa syaratnya fil mudhari'? Majzum dengan sukun. Bisyartaini tsnain. Dengan dua syarat. Syarat pertama, sahihil akhir. Tidak mu'tal. Huruf terakhirnya sahih. Tidak huruf illat. Tidak ada huruf waw, ya, atau alif. Sedangkan yang kedua, syaratnya tidak bergandeng dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa nun niswah dan nun taukid yang membuat jadi mabni. Tidak pula nun pada amsilatul khamsah. Baik. Nahu. Contohnya, fil mudhari yang selamat dari kedua-duanya. Fil mudhari yang lengkap syaratnya adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad. Wa yarabuhu. Iqra. Man? Anta iqra. Atau sok terakhir yang belum baca. Sudah baca kemarin? Naam, iqra. Mughayyir as-sighah min kana naqisah. Mu'ribin dia fa'il. A'raba yu'ribu wa fa'iluhu mu'rib. Salah bi wajibil hadfi. Takdiruhu tekri. Naam. I'rabuhu lam harfu nafyin wa jazmin. Menafikan dan menjazmkan. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi sukunu akhirihi. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan. Fa'ilnya, pelakunya mustatir. Jawazan kadang bisa muncul. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Walam yulad. Lam harfu nafin wa jazm. Sama seperti tadi. Yulad fi'lun mudari'un mughayyiru sighah. Kenapa disebut mughayyiru sighah? Karena dia sudah mabni lil majhul. Mughayyiru sighah maksudnya sighahnya sudah berubah menjadi mabni lil majhul. Yalid mabni lil fa'il yulad, mabni lil maf'ul. Madzumun, dia juga madzum dengan lam. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya sukun akhirihi. Sama persis ya Rabnya. Tetapi tidak ada fa'il. Karena dia mabni lil majhul, maka yang ada bukan fa'il, tetapi maf'ul atau naib fa'il. Maf'ulnya menjadi naib fa'il. Wa naibul fa'il. Naib fa'ilnya mustatirun fihi jawaz dan takdiruhu huwa. Walam yakun, lam harfu nafyin wa jazmin. Sama, persis. Yakun fi'lun mudari'un majzum. Majzumun bilam. Alamatu jazmihi sukunu akhirihi. Tanda jazmnya sukun akhirihi. Sampai di sini sama. Hanya saja karena dia kana atau mutasarrifun min kana naqisah, karena dia adalah perubahan bentuk dari kana an-naqisah. Karena kana an-naqisah walaupun berubah-ubah bentuknya, bisa fi'il mudhari', bisa fi'il madhi', bahkan bisa fi'il amr. Kun rajulan. Tetap dia ada isim kana, ada khabar kana. Yakun ada isim yakun, ada khabar yakun. Kun ada isim kun, ada khabar kun. Baik. Kalau dia mutasarrifin kana naqisah, mesti tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Asal naqisah. Kharaja minhu at-tammah. Berbeda dengannya kalau tammah. Kalau kananya tammah, maknanya menjadi, maka itu sudah tidak ada isim, tidak ada khabar. Hanya ada pelaku saja. Hanya ada fa'il. Sebagaimana fa'il-fa'il lainnya. Baik. Fayawma idin taqulul kiamah. Apa tuh? Hari itu terjadilah kiamat. Maka itu tidak ada khabar kana, isim kana, tidak ada. Karena maknanya terjadilah kiamat. Takun kiamah. Karena di sini kana naqisah atau mutasarrifun min kana naqisah, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, maka harus dibahas. Mana isimnya, mana khabarnya. Lahu jarun wa majrurun muta'allikun bikufwan. Walam yakun lahu kufwan. Lahunya berkait dengan kufwan. Kufwan lahu. Kama qala jumhur al-mu'ribin. Sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan para ulama yang meng-i'rab ayat ini. Wa ajaza Abu al-Baqa an yakuna fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Abu al-Baqa membolehkan bahwa dia di tempat nasab sebagai hal dari kufwan, muta'alliqun biwajibil hadaf, berkait dengan sesuatu yang mesti mahdhuf, wajib dihadafkan. Takdiruhu kainan. Berarti bagaimana takdirnya? Walam yakun lahu kufwan. Ya, sesuatu kainun kufwan. Tidak ada satupun yang sepadan dengannya. Lianahu fil asl sifat likufwan. Karena dia hukum asalnya sifat bagi kufwan. Falamma qaddama alaihi nusiba alal hal. Karena dia didahulukan, maka dia dinasabkan sebagai hal. Kufwan khabaruha. Kufwan khabaruha. Walam yakun kufwan. Tidak ada baginya kufwan. Muqaddam. Khabaruha muqaddam. Dia khabar tetapi muqaddam. Ahad ismiha muakhar. Ahad ismuha. Ahad adalah ismuha. Muakhar. Berarti asalnya, lam yakun ahadun kuf'an. Lam yakun ahadun kuf'an. Hah. Un an. Kalian tuh ngasih pena. Ahadun kuf'an. Maka dia ismu kana ada khabar kana. Halas? Sampai sini jelas? Apa yang tidak jelas, geser kepada yang jelas. Nah, tidak mengapa. Nah, itu seperti garam. kata para ulama. Kalau kebanyakan, kasinan. Yang penting bisa dipaham, mengerti kedudukannya, selesai. Nah, qala wa'ahad ismuha. Titik. Sudah kita katakan tadi, biasanya yang didahulukan yang rajih. Baru kemudian, i'taradahu Abu Hayyan. Yang ini dibantah oleh Abu Hayyan. Bi'anna lahu dharfun naqisun. Fala yasih ja'luhu khabaran likana. Bal huwa muta'allikun bikufwan. Wa quddima alaihi lilihtimami bihi. Idh fihi dhamirul bari subhanahu wa ta'ala. Dibantah oleh Abu Hayyan. Bahwasannya di sana ada dharf. Dharfun naqisun. Bi'anna lahu dharfun. Bahwa lahu adalah dharfun naqisun. Kalimat lahu. Walam yakun lahu kufwan ahad. Ini adalah dharfun naqisun. Baik. Fala yasih ja'luhu khabaran. Maka itu bukan khabar. Ini yang tadi. Ahad. Sebagai isimnya. Walam yakun ahadun kufwan. Hah, begitu. Maka ini adalah khabarnya. Dia membantah yang tadi tentang lahu, bahwa lahu itu dia adalah dharf naqis. Fala yasih ja'luhu khabaran, maka dia bukan khabar. Likana. Bal huwa muta'alliqun bi kufwan. Bahkan lahu itu berkaitan sesungguhnya dengan kufwan. Sehingga sama seperti yang kita sebutkan, lam yakun ahadun kuf'an. Ahadun khabar kana kuf'an, isma kana kuf'an khabar kana. Walahu muta'allikun bi kuf'an. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik. Sampai di sini masih sama, walhamdulillah. Huwa muta'allikun bi kuf'an. Tetapi kenapa didahulukan? Wa quddima alaihi lilihtimami bihi. Kenapa didahulukan lahu? Kenapa kok lahu dulu yang disebut? Harusnya kan lam yakun ahadun kufwan lahu. Tetapi disebutkan walam yakun lahu kufwan ahad. Quddima alaihi lilihtimami bihi. Karena mementingkan lahu. Didahulukan karena penting. Kenapa penting? Idh bihi. Aw id fihi dhamirul bari, karena padanya ada dhamirul bari. Dhamirul bari artinya kata ganti untuk Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka didahulukan. Lahu tu lillah, enggak ada bagi Allah. Maka karena ada dhamirul bari, maka diutamakan di depan. Walam yakun lahu, enggak ada bagi Allah kufwan ahad. Al-ihtimam bihi. Dan ini hampir-hampir atau sering kali demikian. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan ka? Padahal dia dhamir muttasil. Dhamir muttasil biasanya nempel di fi'ilnya. A'buduka. Atau na'buduka. Wa nasta'inuka. Kan begitu. Ini sampai di belakang kan dan dikasih tempat duduknya. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Karena ada dhamirul bari. Karena itu ada dhamir al-bari. Kaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enam. Sama juga dengan dhamir-dhamir yang lain dalam ayat-ayat yang lain. Bahkan seringkali diawali dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ila akhirih. Didahulukan lillahi. Bagi Allah. Ini juga sama. Bagi Allah tidak ada yang serupa dengannya. Bagi Allah enggak ada yang sama, sepadan dengannya. Bagi Allah, semua yang di langit dan yang di bumi. Ini didahulukan karena ihtimam bilafdil jalalah au bidhamiril bari subhanahu wa ta'ala. Baik, amal hadfu. Wa amal hadfu fa yakunu alamatan lil jazmi niabatan anil kasrah fil fi'lil mudari'il mu'talil akhir. Adapun hadf, dia menjadi tanda jazm sebagai wakil dari kasrah. Kasrah apa sukun? Amal hadfu. Fayakunu alamatan lil jazmi. Niabatan anil kasrah. Salah saya takal ya. Semuanya kasrah? Atau ada yang sukun? Hah? Sepertinya sukun yang dimaksud, wallah alam. Fil fi'lil mudhari' al mu'tal al akhir. Di dalam fi'il mudhari' yang mu'tal di akhirnya. Alladhi talla akhiruhu, yang di akhir hurufnya berarti pada lamul kalimah, pada lamul kalimah itu huruf cacat. Alif atau waw atau ya. Fa mu'tal ism fa'il. Min i'talla. Mu'tal itu adalah isim fa'il dari i'talla i'tallu. Ida marida, kalau dia sakit disebut i'talla. Berarti kalau ada huruf-huruf itu dikatakan sakit. Ini fi'il sakit. Begitu. Kenapa kok sakit? Penyakit apa yang nempel di dia? Penyakit ilat-ilatnya adalah waw, ya, dan alif. Kenapa disebut sakit? Kenapa disebut penyakit? Karena dia aneh dan nyeleneh. Qala. Pertama, alif. Fil mudhari'nya yaqulu, berubah jadi waw. Roma. Pertama, terdengar alif. Yarmi. Kemudian jadi ya. Ini sesungguhnya huruf apa? Kok bisa berbolak-balik seperti itu? Itulah cacatnya dia. Makanya membuat permasalahan di dalam pembahasan. Oleh karena itu, ini punya masalah. Huruf-huruf ini punya masalah. Kadang ya jadi waw, kadang waw jadi ya, kadang ya jadi alif, kadang alif jadi ya. Baik. Wa idhafatuhu ilal akhir, kenapa diidhafahkan kepada akhir, itu lafziyah. Lafziyah, secara lafad saja. Terdengar di akhirnya. Nah, mu'tal al-akhir. Wahuwa ma akhiruhu harfu illah. Emang ada pembahasan. Kenapa disebut lafziyah? Ya, ketika dilafadkan, akhir suaranya itu dia. Yad'u. Yas'a. Apa yang terakhir? Ya. Naam. Tetapi ada yang berkata bahwasanya justru yang akhir itu adalah huruf sebelumnya. Karena itu tidak dianggap. Seperti kalimat yad'u. Apa yang kalian dengar? U atau waw? Jujur. Yad'u. Waw atau ain? Ain. Semua menjawab ain. Sama dengan yarmi. Apa yang kalian terdengar? Mi. Ya-nya terdengar enggak? Ya. Enggak ada huruf, enggak ada hurufnya, dia cuma manjangkan saja. Yarmi jadi yarmi. Yang terdengar mi-nya. Sehingga itu lafziyah. Itu lafziyah. Qala, selanjutnya dikatakan, hadza fi istilahin nuhat. Ini menurut istilah para ahli nahwu. Wa ma ahli at-tasrif fa huwa 'indahum ma ahad usulihi harfu 'illah. Kalau menurut para ahli tasrif dalam pelajaran sorof, lain lagi. Kalau ahli tasrif, semua fi'il yang ada huruf illahnya, apakah di awal, di tengah, di akhir, disebut mu'tal. Disebut mu'tal. Masih ada? Nah ini. Waqa'a mu'tal. Qala mu'tal. Da'a, rama, mu'tal. Ini semua mu'tal menurut ahli tasrif. Tetapi ahli nahu hanya membahas yang akhir saja, yang ini saja. Mengapa? Karena kalau yang mu'talul awal dan mu'tal tengah, luasat, enggak ngaruh dalam pelajaran nahu. Kenapa enggak ngaruh dalam pelajaran nahu? Karena nahu membahas akhir-akhir kalimat. Membahasnya akhir-akhir kalimat. Maka enggak dibahas. Tetapi kalau ahli tasrif membahas semuanya. Bagaimana perubahan-perubahan bentuk? Kalau qala nanti fil mudhari'nya jadi yaqulu atau yaqilu. Tergantung. Bisa yaqulu, bisa yaqilu. Iya. Apa maknanya yaqulu? Qala yaqulu, berkata. Kalau qala yaqilu, tidur siang. yaqilu fa inna syaitan la yaqil. Qala, lain lagi. Apa qala? Hah? Apa? Rebus? Qala yaqli. Hah? Goreng. Tergantung qala yaqli atau qala dengan makna yaqla, meninggalkan. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Ini barakallahu fikum dibahas di mana? Tasrif. Baik, kembali kepada kita. Sudah lewat seberapa jam? Radin? Hah? Radun antum? Au ma tardu? Tapi belum titik, kita titikkan saja. Aina huwa? Nah, itu dibahas di dalam nahu. Adapun di dalam ahli tasrif, mereka menganggap mu'tal itu semua yang usul-usulnya adalah huruf illat. Apa usul dalam tasrif? Ada pelajaran tasrif ya? Apa yang disebut dengan usul? Huruf asal. Huruf asal dari bahasa Arab semuanya terdiri dari tiga huruf. Semuanya tiga huruf. Kalau sudah lebih dari tiga, disebut sudah mazid. Itu usulnya tiga. Misalnya, fa'ala. Itu tiga. Tetapi kadang ada sulasi mazid. Sulasi, tapi mazid. Ada tambahan di awalnya. Akhraja. Tadinya khoraja. Jadi akhraja. Yukhriju. Bisa juga kharraja yukharriju. Jadi empat. Karena tasdid dianggap dua. Bisa tambah lagi. Jadi empat. Asalnya fa'ala. Mau jadi in fa'ala. Kalau tidak sengaja. Tidak sengaja biasanya in fa'ala. Seperti kasara pecah. Kalau in kasara terpecah dia. Pecah sendiri. Tapi kalau ditasdidkan kasara, dia memecahkan. Yukassiru, sengaja. Tapi kalau pakai in, in kasara. Ini masih fil madhi. Tapi sudah lima huruf. Iya, yang ini ziyadah, yang ini asl. Ini usul. Makanya kata beliau, fi'il-fi'il, yang usulnya, salah satu dari usulnya, ada yang mu'tal, maka dia dikatakan sebagai mu'tal. Tidak awal, tidak tengah, tidak akhir, sama. Menurut para ahli tasrif. Fahuwa indahum, menurut mereka, ma'ahadu usulihi harfu illah. Semua yang salah satu dari huruf-huruf asalnya yang tiga adalah huruf illat. Apakah di fa'ul kalimah, atau di ainul kalimah, ataupun di lamul kalimah. Yang awal disebut fa'ul kalimah, yang tengah disebut ainul kalimah, yang belakang disebut lamul kalimah. Entah. Kita lanjutkan insyaAllah. Pada pertemuan berikutnya berikutnya Allah Taala. Nafti di درس القادم بإذن الله تعالى سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.